إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإخواتي في الله رحمني ورحمكم الله masih kita dalam bab yang keenam dari kitab At-Taharah min fiqhi al-muyassar fi dawil kitab wa sunnah. Dan bab yang keenam ini berbicara dan membahas seputar sunnah al-masah alal khuffain, mengusap di atas dua khuf dan juga mengusap di atas imamah wal jabirah. Kita pun telah membaca dan menjelaskan permasalahan yang pertama yang padanya terdapat pembahasan tentang hukum al-mash alal khuffain, hukum mengusap di atas dua khuf, di mana kita ketahui dari pembahasan tersebut bahwa mengusap di atas dua khuf adalah suatu yang disyariatkan, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih, bahkan disebutkan termasuk hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari banyak jalur periwayatan, sehingga permasalahan ini, sunnah ini benar-benar sabitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinukil di sini ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, imam ahli sunnati wal jamaah, di mana beliau menjelaskan tentang kekokohan hati beliau, kemantapan beliau di dalam meyakini masyru'iyah disyariatkannya mengusap di atas dua khuf. Beliau menyatakan, laisa fi qalbi minal mashi syai'un, tidak ada pada hatiku sedikit pun keraguan tentang disyariatkannya mengusap di atas dua khuf, tentang sunnahnya mengusap di atas dua khuf. Fihi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya ada 40 hadis yang diriwayatkan tentang mengusap di atas dua khuf. Ini pernyataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan juga pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain, telah menyampaikan hadis kepadaku. Siapa? Para sahabat. Bahkan beliau menyebutkan 70 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Hasan Al-Basri beliau adalah tabi'i, termasuk murid dari para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Maka beliau menyatakan telah meriwayatkan kepada beliau 70 sahabah yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khuf. Mengusap di atas dua khuf. Kemudian disebutkan pula di sini hadis Jarir ibni Abdullah. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis Jarir, bukan Jabir, tapi Jarir. Ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, namun juga ada sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah, sama-sama bin Abdullah. Nah, ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing, kemudian beliau berwudu lalu mengusap di atas khufnya. Qala al-A'mash an Ibrahim, berkata al-Imam al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash meriwayatkan dari Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai, karena dua-duanya ini Al-Kufi. Al-A'mash ini Al-Kufi, seorang yang fiqah, muhaddis, alim, meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ini tabi'in, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Kana yu'jibuhum hadzal hadis, bahwasanya mereka, yakni na'am para a'immah minat tabi'in, mereka benar-benar kagum dengan hadis ini. Luar biasa hadis ini. Naam. Kenapa? Li'anna islama Jarir kana ba'da nuzulil ba'idah. Karena keislaman sahabat Jarir itu setelah turunnya ayat wudu. Al-Ma'idah maksudnya ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah yang menyebutkan tentang hukum berwudu. Hukum apa? Berwudu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum ila akhir. Itu ayat yang dikatakan ayat wudu. Kalau disebut ayat wudu, ini ayat ke-6 surat Al-Maidah. Nah, apa maksud ucapan Ibrahim ini? Bosnya mereka para a'immah merasa kagum dengan hadis ini. Kenapa? Karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya surat Al-Maidah ayat, atau ayat dalam surat Al-Maidah ya, ayatul wudu. Kenapa? Artinya ini menunjukkan bahwasanya al-masakh alal khuffain ini tidak mansukh. Tidak apa? Tidak mansukh, masih berlaku. Masih berlaku. Nah, kenapa? Karena Jarir meriwayatkan hadis ini setelah turunnya ayat wudu. Nah, yang namanya, karena di sini tentunya bantahan kepada sebagian orang yang mengklaim menyatakan bahwa syariat mengusap di atas khuf itu sudah mansuh, sudah terhapus. Terhapus dengan apa? Dengan ayatul wudu. Ya dulu Nabi masih mengusap, ya. Kemudian setelah turun ayat ke-6 surat Al-Maidah sudah, ya, syariat sunnah mengusap khuf ini terhapus sudah. Ya, ada yang berhujah demikian, berdalih demikian. Maka dijawab oleh para ulama dengan ini. Islamnya Jarir yang meriwayatkan hadis ini, Islamnya dia setelah turunnya ayatul wudu. Gimana mau mansukh? Yang namanya mansukh itu, naam, ada yang dalil yang menghapus itu datang setelah dalil yang dihapus. Iya. Hadis Jarir ini datang setelah ayat wudu. Tidak mungkin ayat wudu menghapus hadis Jarir, karena hadisnya datang setelah. Paham? Kalau dikatakan mansukh, ya, ketika Jarir meriwayatkan hadis ini kemudian turun ayat wudu, baru kita katakan iya mansukh. Hadis Jarir yang menjelaskan tentang mengusap khuf ini mansukh. Paham sampai di sini? Ini makna ucapan mereka, kana Islam Jarir ba'da nuzulil Maidah. Barakallahu fikum. Qala wa qad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jama'ah ala mashru'iyyatihi fis safari wal hadari lihajatin aw li ghairiha. Dan sungguh para ulama telah berijma, ulama dari ahli sunnati wal jamaah. Kenapa disebutkan ahli sunnah wal jamaah? Karena di sana ada yang mengingkari sunnah ini yang sangat populer, sangat masyhur. Pengingkaran mereka adalah kaum rawafid, syiar rafidah, benar-benar mengingkari ini. Barakallahu fikum. Dan demikianlah kaum syiah senantiasa memunculkan, mendatangkan hal-hal yang aneh, ya, yang gharib, termasuk di dalam berwudu, di mana mereka ketika berwudu justru mereka melakukan pengusapan. Ya, mereka mengingkari mengusap di atas khuf, namun ketika berwudu tidak mencuci kaki, membasuhnya, namun mereka justru mengusap, ya, kakinya. Kata mereka mengusap demikian. Itu kaum Syiah. Nah, dan saya sendiri pernah melihat mereka melakukan itu. Ya, ketika berwudu saya pernah melihat ketika di kapal mereka, orang-orang Syiah dari Irak, mereka melakukan demikian. Kenapa? Karena mereka menyatakan bahwasanya lafaz ayat yaitu wamsahu biruusikum waar, mereka baca dengan waar julikum, dengan kasrah, bukan waar jula. Kalau yang kita baca waar julakum, ya, waar julakum. Ini kaki di sini, naam, dia ataf kepada sebelumnya, yaitu mengusap, membasuh wajah dan membasuh, ya, dua tangan sampai ke siku. Dua tangan sampai ke siku. Atofnya demikian mengikuti. Sementara mereka menjawab, enggak. Kaki ini mengikuti kepala. Karena Allah menyatakan, wamsahu biru'usikum. Kemudian setelah itu kan penyebutan kaki. Maka mereka menyatakan, wa'arjulikum. Maka kaki itu juga diusap. Nah, ini Syiah. Tentunya para ulama membantah dengan sekian bantahan. Bahwasanya tidak benar, ya, istidlal dengan cara pendalilan seperti ini tidak tepat, bahkan batil. Taib. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan al-mas'ah 'alal khuffain, mereka menyatakan ini adalah sunnah Nabi dan ini kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan ulama Syiah rawafid atau ulama dari kalangan ahli ra'i, ya, orang-orang yang menggunakan akal logika di dalam beragama, yang mengingkari sekian banyak sunnah-sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di sini, qad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jamaah, dari ulama ahli sunnah yang masyhur dari generasi sahabat, والتابعين وأتباع التابعين وأئمة المذاهب الأربع إمام empat مذهب kemudian para imam muhaddithin seperti al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Dharqutni dan seterusnya daripada a'immah. Mereka semuanya telah berijma sepakat tentang apa? Ala masyru'iyatihi. Sepakat tentang pensyariatan mengusap khuf. Bahwasanya mengusap khuf ini suatu syariat, sebuah sunnah yang sepantasnya dihidupkan dan diamalkan. Fis-safari wal-hadar, baik ketika safar ataukah ketika mukim, tidak safar. Ketika safar atau dalam keadaan mukim, tetap disunahkan untuk mengusap khuf. Lihajatin, apakah dia butuh untuk mengusapnya ataukah dia tidak butuh. Biasanya yang butuh itu seperti para pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang kerja di pabrik-pabrik. Kadang menggunakan sepatu dan mereka ya terikat dengan waktu. Sholat itu terikat dengan waktu. Di sini mereka bisa mengamalkan karena kebutuhan. Iya, kebutuhan. Sehingga dia ketika wudu di awal kali sudah suci, kemudian setelah itu dia tinggal na'am mengusap khuf. Jika memungkinkan dan tidak menimbulkan fitnah tentunya. Barakallahu fikum. Atau li ghairiha, ay li ghairi hajah. Atau karena tidak ada kebutuhan, dia tidak butuh juga disyariatkan, disunahkan untuk mengusap khuf karena dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal jawarib. Kemudian disebutkan di sini demikian pula bolehnya mengusap di atas kaos kaki, al-jawarib, jawrab, mengusap di atas kaos kaki. Wahyama yulbasu ala ar-rijli min ghairil jild kal khiraqi wa nahwiha. Apa itu jawarib? Jawarib itu adalah sesuatu yang dipakai pada kaki yang bukan terbuat dari kulit. Seperti apa? Seperti dari kain dan yang semisalnya, seperti dari wol atau yang semisalnya. Iya. Itu kaos kaki ma'ruf. Boleh mengusap di atas kaos kaki. Wa huwa ma yusamma al-an bisyurrab. Sekarang ini dinamakan, lebih dikenal di sana di Saudi Arabia, negeri Arab sana, lebih dikenal dengan syurrab. Disebut dengan syurrab. Itu kaos kaki. Ya, syurrab. Li'annahuma kal khuffi. Karena keduanya ini juga seperti khuf. Yani al-jawrabain. Fi hajati ar-rajuli au hajati ar-rijli ilaihima, di mana kaki ini butuh kepada keduanya sebagaimana butuhnya kaki itu kepada khuf atau sepatu ya yang juga memenuhi syarat khuf. Maka juga kaki ini butuh kepada kaos kaki, sama kan? Sama-sama butuh. Di sini disebutkan illah, sebab kenapa disyariatkannya mengusap di atas jawrabain, kaos kaki. Pertama disebutkan di sini illah, sebabnya itu kaki itu butuh kepada kaos kaki sebagaimana juga kaki itu butuh kepada khuf. Wal illatu fihima wahidah, sebabnya satu. Ya, sebabnya sama, ini butuh dan juga barakallahu fikum agak sulit untuk melepaskannya, ya kan? Kadang-kadang orang mau melepaskan berat, ya, ketika dia terburu-buru, ya, ingin berwudu terburu-buru, maka demikian Islam memberikan kemudahan untuk mengusap di atas kaos kaki. Waqad intashara libsuhuma akthara min al-khuf, bahkan disebutkan bahwa telah tersebar penggunaan pemakaian kaos kaki ini lebih banyak daripada khuf. Justru lebih banyak pemakaian penggunaan kaos kaki dibandingkan khuf. Ya, tidak hanya kepada bagi kaum pria, juga kaum wanita. Fayajuzu al-mas'u 'alaiha idza kanat satirah. Maka boleh untuk mengusap di atas kaos kaki atau syurab jika tertutup, ya, tertutup. Baik. Terkait dengan mengusap al-jawarib atau asyurab, pada permasalahan ini terjadi khilaf di antara para ulama. Namun jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, bahwa hal ini dibolehkan. Ini juga termasuk fatwanya Asy-Syaikh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz rahimahallahu taala, beliau berfatwa dengan fatwa ini. Ini bolehnya mengusap di atas kaos kaki. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Ibn Baz, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ada sebuah hadis, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dengan lafaz kana Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wa 'alan na'laini. Itu lafaz hadis. Bahwasanya Nabi SAW mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal. Walaupun hadis ini terjadi perbincangan padanya. Nah ini, ya, ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Sekian banyak a'imah dari a'imah terdahulu, seperti Abdurrahman ibn Mahdi, As-Sufyan al-Thawri, ya, ini imam besar, mereka mendhaifkan hadis ini. Ibnu Ma'in mendhaifkan hadis ini. Namun di masa ini Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mensahihkan hadis ini dan beliau membelanya, ya, membela bosnya hadis ini. Beliau menyatakan rijaluhu thiqat, ya, rijaluhu thiqat hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wa 'alal na'laini. Nabi mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal. Terjadi khilaf, barakallahu fikum. Kesimpulannya bahwa na'am mengusap di atas dua kaos kaki ini juga diperbolehkan. Dan Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwasanya ini juga merupakan amalan para sahabat. Amalan para sahabat, mereka juga mengusap di atas al-jawrabain. Sehingga wallahu alam bisawab, na'am, boleh untuk mengusap di atas kaos kaki. Dan juga illah yang tadi disebutkan, bahwasanya penggunaannya sama dengan kebutuhannya, kebutuhan untuk menggunakan kaos kaki sebagaimana kebutuhan menggunakan khuf. Taib. Kemudian kita masuk pada masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, syurutul mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma. Masalah yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat mengusap di atas khuf dan yang menggantikan atau menduduki posisinya, yakni posisi khuf, maksudnya ma yaqumu maqamahuma, yang menggantikan posisi khuf. Seperti apa? Kaos kaki tadi, iya, atau sandal juga. Taib. Qala wa hadhihi asyurutu hiya. Syarat-syaratnya itu adalah berikut ini. Yang pertama, libsuhuma ala taharatin. Mengusapnya dalam keadaan taharah. Yani telah sempurna bertaharah. Kapan diperbolehkan, disunahkan seorang mengusap khuf? Ketika dia mengusapnya dalam keadaan dia sudah bersuci terlebih dahulu. Dia menggunakan khuf dalam keadaan suci dari hadas kecil, terlebih dari hadas besar tentunya. Lima rawa al-Mughirah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu aku pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Mughirah ini adalah salah seorang sahabat yang terbiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam di safar beliau, di waktu safar. Ya. Kalau di waktu hadar Nabi tidak safar, ya ma'ruf yang melayani Nabi adalah Anas bin Malik. Namun ketika safar ada beberapa sahabat yang terbiasa melayani Nabi, di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Maka beliau menceritakan kejadian beliau bersama Nabi. Qala fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku pun merunduk. Ya, ketika Nabi ingin berwudu, aku merunduk untuk melepaskan khufnya. Demikian para sahabat ingin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima." Biarkan, jangan dilepaskan, karena aku tadi telah memasukkan kakiku ke dalam dua khuf ini dalam keadaan suci, kemudian beliau mengusap di atas dua khuf tersebut. Syarat yang pertama ini syarat yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama bahwa pengusapan di atas khuf harus di atas suci, kesucian, dalam keadaan suci. Ketika seorang memasukkan kakinya ke dalam khuf dalam keadaan berhadas atau dengan kata lain tidak suci, maka tidak disunahkan, tidak disyariatkan bagi dia untuk mengusap khuf. Paham sampai di sini? Yang kedua, sitruhuma limahallil fard. Menutupnya dua khuf tersebut tempat yang wajib. Mahallu al-fard. Apa maksud tempat yang wajib? Qala ay al-mafrud ghasluhu minar rijil. Yani tempat-tempat yang memang wajib untuk dibasuh dari kaki. Dari mana? Ya dari jari, ya, telapak kaki sampai ke mata kaki. Itu kan yang wajib, ya. Nah, wa arjulikum aw arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki itu sampai ke mana? Kedua mata kaki. Dua mata kaki. Sehingga barakallahu fikum, mahallul fard, bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh dari kaki itu mulai dari ujung jari, ya, bagian bawah telapak kaki dan atas, terus sampai ke mata kaki. Nah, itu mahallul fard. Nah, khuf tersebut harus tertutup pada mahallul fard ini, harus tertutup, tidak ada yang terbuka. Tidak ada yang terbuka. Falau dhahara min mahallil fard syai'un lam yasihha al-mashu. Seandainya ada yang nampak, terlihat, terbuka dari mahallul fard, bagian yang wajib untuk dibasuh dari kaki, maka tidak sah pengusapan. Baik, syarat yang kedua ini syarat yang terjadi padanya khilaf di antara para ulama. Khilaf yang cukup kuat. Sebagian menyatakan tidak dipersyaratkan as-sitir. Tidak dipersyaratkan satirah. Khuf itu harus tertutup. Ya. Sehingga di antara para ulama yang menyatakan demikian adalah Syekh Al-Utsaimin. Beliau menyatakan seandainya khuf itu sobek bagian mahallul fard, maka tidak mengapa, sah pengusapannya. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat dengan pendapat ini. Sehingga syarat yang kedua ini syarat yang mukhtalafun fihi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun dalam rangka berhati-hati, ya, dalam rangka berhati-hati, maka hendaknya ketika kita ingin mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki, jangan sampai terjadi sobek, terkhusus sobek yang besar yang ada pada bagian mahallul fard yang terbuka dalam keadaan besar. Kalau kecil para ulama menyatakan tidak masalah kalau kecil, tapi kalau besar terlihat, ini sebaiknya jangan. Wallahu a'lam bissawab. Dan pendapat ini juga pendapat yang cukup kuat yang menyatakan harus tertutup, ya, bagian-bagian yang wajib untuk ditutup dari kaki tersebut. Yang ketiga, ibahatuhuma. Ibahah di sini maksudnya kehalalan dari dua khuf tersebut atau yang semisalnya kos kaki, sandal. Fala yajuzul mashu 'alal maghsubi wal masruqi wal hariri lirajulin li'anna libsahu ma'siyatun fala tustabahu bihil ar-rukhsa. Maka tidak boleh mengusap di atas khuf hasil rampokan, hasil curian, atau khuf yang terbuat dari sutra. Ada. Atau kos kaki yang terbuat dari sutra. Tidak boleh. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Kalau wanita, labas. Karena wanita boleh memakai sutra. Halal bagi mereka. Sementara bagi kaum pria, faharamun, maka hukumnya haram. Karena apa? Di sini alasannya disebutkan, karena menggunakan harir itu maksi, atau menggunakan khuf hasil curian, hasil rampokan itu kemaksiatan, dosa, maka tidak halal untuk mendapatkan rukhsah. Kenapa? Karena mengusap khuf ini termasuk salah satu rukhsah, keringanan, dispensasi dari Allah. Maka perbuatan maksiat tidak pantas untuk mendapatkan rukhsah. Yang namanya maksiat tidak pantas untuk mendapatkan dispensasi keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian alasan yang disebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Syarat yang keempat, taharatu ainihima. Taharatu ainihima, suci bahan dari bahannya, sucinya bahan khuf tersebut. Bahannya ya, bahan khuf tersebut. Qala fala yasihul mashu 'ala najas, tidak sah mengusap di atas yang najis. Kal muttakhidh min jildi himarin, seperti mengusap khuf yang terbuat dari kulit keledai, himar. Namun ini maksudnya himar di sini adalah himar ahli. Himar itu ada dua, ada himar ahli, ada himar wahsyi. Kalau himar ahli itu haram, dagingnya haram, ya. Dan sebagian ulama menyatakan segala hewan yang diharamkan maka kulitnya itu najis. Nah, faharamun, maka tidak sah untuk mengusap di atas najis. Kemudian syarat yang terakhir, ayyakunal mashu fil muddati al muhaddadah syar'an, mengusap di waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Wa hiya al muqimu yaumun wa lailatun walil musafiri thalathatu ayyam bilayaliyahinna, bagi yang mukim satu hari semalam dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Hadhihi syurutun khamsatu istambataha ahlul ilm li sihhatil mashi 'alal khuffain. 5 syarat ini para ulama ahlul ilm beristimbat, mengambil kesimpulan dari nas-nas, li sihhatil mashi, untuk sahnya mengusap di atas khuf, minan nususin nabawiyah, dari nas-nas hadis-hadis yang sahih, wal qawaidil amma, dan kaidah-kaidah yang umum, la budda min mura'atiha inda iradatil mas, sudah semestinya untuk senantiasa diperhatikan ketika ingin mengusap. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.